بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang maha indah, yang mana pada kali ini kita sampai pada nama Allah yaitu Al-Ghani. Al-Ghani, Allah sama sekali tidak membutuhkan pada makhluknya, karena memang dialah yang menciptakan kita semua. Kita sebagai makhluk sangat membutuhkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak satu detik pun dalam kehidupan kita melainkan kita butuh kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menganugerahkan udara kepada kita. Bila kita hentikan beberapa detik saja udara tersebut, maka tentulah kita semua akan mati. Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang memberikan rizki kepada kita, kepada seluruh makhluk. Seandainya kita tidak makan atau minum dalam sehari saja, tentulah kita sudah lemas. Bisa jadi kita akan meninggal. Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang maha luas karunianya. Dialah yang maha kaya. Kepadanya lah kita semua memohon dan berdoa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Muhammad ayat 38. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Yang artinya, dan Allah lah yang maha kaya, sedang kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Ya, dalam surat Muhammad ayat 38. Oleh karena itu, dari sifat atau nama Allah Al-Ghani ini, maka sudah sewajarnya lah kita semua untuk selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang atau yang berkaitan dengan kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Bila kita menghadapi segala kesulitan, kecil maupun besar, berdoalah kepada Allah. Di samping kita berusaha, berdoalah. Karena Allah itu adalah Al-Ghani. Allah Maha Kaya. Allah memiliki segala perbendaharaan. Dialah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi, dan apa yang di antara keduanya. Allah lah yang Maha Kaya, dan kepadanya lah tempat memohon. Kemudian nama Allah yang berikutnya yaitu Al-Karim. Al-Karim, Maha Mulia. Allah yang melimpahkan anugerah dan karunia-Nya kepada hamba-hambanya. Allah memberikan apa saja yang Dia kehendaki, ya, pada siapa yang dikehendaki, baik diminta ataupun tidak. Betapa banyak anugerah yang Allah berikan kepada kita tanpa kita minta sebelumnya. Kadangkala kita memohon kepada Allah, kadangkala kita lalai. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala, dialah Al-Karim yang selalu senantiasa memberikan, ya, anugerah kepada hamba-hambanya. Dialah yang maha mulia. Dalam surat Al-Infitar ayat 6, Allah berfirman, Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu, ya, sehingga berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang maha pemurah? Ya, ya ayyuhal insan, ma gharraka birabbikal karim. Apakah yang telah memperdayakan engkau, ya, sehingga memperdayakan engkau sampai berbuat durhaka kepada Tuhanmu yang maha pemurah? Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala di sini mengingatkan kita semua akan, ya, kemuliaannya, akan anugerahnya kepada kita semua. Sehingga dengan kenikmatan yang telah Allah berikan tersebut kepada kita, baik kesehatan, nikmat harta, ya, nikmat aman, ya, nikmat akal, nikmat udara, dan masih banyak nikmat lainnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat-nikmat Allah, tentulah kalian tidak akan bisa menghitungnya. Nikmat yang sedemikian banyak tersebut, hendaklah kita arahkan dan tujukan untuk beribadah dan menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak termasuk hamba-hambanya yang berbuat durhaka kepadanya. Kemudian nama Allah yang berikutnya yaitu Al-Akram. Al-Akram maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang kepemurahannya, yang sifat kedermawanannya mencapai puncaknya. Betapa tidak kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, setiap hari, setiap saat kita selalu mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Udara, air, ya, kemudian kesehatan, semuanya adalah nikmat Allah yang tidak bisa kita pungkiri. Tidak ada yang menyamainya dalam hal ini. Segala kebaikan adalah berasal dari Allah. Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman dengan karunia-Nya. Dalam surat Al-Alaq, Allah berfirman, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah. Kemudian, nama Allah yang berikutnya, yaitu Al-Wahhab. Al-Wahhab, ya, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki banyak anugerah. Dia memberi tanpa imbalan. Dia menganugerahi tanpa ada maksud. Dan dia memberikan nikmat tanpa diminta terlebih dahulu. Dalam surat Ali Imran ayat 8, Allah berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya. Dan anugerailah kepada kami dari rahmatmu. Sesungguhnya engkau adalah maha pemberi anugerah. Ya. Kemudian di antara nama Allah yang lain adalah Al-Wadud. Ya. Al-Wadud artinya Allah Subhanahu wa taala cinta pada kekasihnya dan memperlihatkan kasih sayangnya pada mereka dengan ampunan. Ya. Kemudian dengan kenikmatan. Allah ridha dan menerima amalan mereka. Allah menjadikan mereka dicintai di dunia. Dalam surat Al-Buruj ayat 13-14, Allah berfirman, Innahu huwa yubdi'u wa yu'id, wa huwal ghafurul wadud. Yang artinya, sesungguhnya dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan dan menghidupkannya kembali. Dialah yang maha pengampun, lagi maha pengasih. Ya. Kemudian, nama Allah yang berikutnya adalah Al-Mu'ti. Ya. Al-Mu'ti artinya Allah memberikan kepada siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya, apa yang dia kehendaki dari perbendaharaannya. Wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang beriman, para nabi, para rasul, mereka mendapatkan bagian yang paling besar dari anugerahnya. Betapa tidak, orang-orang yang beriman dan bertakwa, ya, mereka mendapatkan ya, kenikmatan Allah yang terbesar, yaitu hidayah dari Allah. Hidayah untuk mengikuti jalannya, hidayah untuk ya, menjadi orang-orang yang dicintainya. Allah menjadikan segala sesuatu penciptaan dan bentuknya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahul mu'ti wa anal qasim," ya. Dan Allah itulah yang Maha Pemberi, ya. "Wa anal qasim," ya. Dan akulah yang membaginya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian sifat Allah atau nama Allah yang berikutnya adalah Al-Wasi'. Al-Wasi' artinya yang maha luas, ya, yang maha luas sifatnya. Tidak seorang pun yang mampu menghitung pujian pada Allah. Yang maha luas keagungan dan kerajaannya, maha luas ampunan dan rahmatnya, maha luas karunia dan anugerahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 115, "Walillahil masyriqu wal maghrib." Ya, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah terdapat wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Kemudian nama Allah yang berikutnya adalah Al-Muhsin. Al-Muhsin artinya Allah yang memiliki kesempurnaan pada zat, nama, sifat dan perbuatannya, ya. Dialah yang membuat segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Allah berbuat kebaikan pada makhluknya. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha muhsin yuhibbul muhsinin." Sesungguhnya Allah itu adalah muhsin yang maha memiliki kesempurnaan, ya. Yuhibbul muhsinin, ya. Dia mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Innallaha muhsin, sesungguhnya Allah adalah yang maha memberikan, memiliki kesempurnaan, dan dia mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Abi Asim, ya, dan disahihkan atau dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Silsilah As-Sahihah. Kemudian nama Allah yang berikutnya yaitu Ar-Razzaq, ya. Ar-Razzaq yaitu nama yang menunjukkan betapa banyaknya rizki yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki pada mereka sebelum mereka memintanya, bahkan meskipun mereka bermaksiat, ya. Kita dapati orang-orang yang bermaksiat dan durhaka kepada Allah, mereka tetap mendapatkan, ya, kenikmatan-kenikmatan duniawi, ya. Adapun balasan bagi dosa-dosa mereka adalah di akhirat kelak. Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 58, "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Sesungguhnya Allah dialah yang maha pemberi rizki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Oleh karena itu adalah sangat penting bagi kita semua dalam mencari rizki untuk selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di samping kita berusaha, ya. Dua-duanya harus kita lakukan, berusaha dan berdoa. Kalau seseorang berusaha saja tanpa berdoa, maka ibaratnya dia adalah orang yang sombong. Sebaliknya, bila orang berdoa saja tanpa berusaha, seakan-akan dia adalah orang yang hanya menggantungkan, ya, tanpa menggantungkan, ya, tawakal saja kepada Allah tanpa ada usaha dari dirinya. Kemudian kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, nama Allah yang berikutnya adalah Al-Latif, ya, Al-Latif yang maha lembut, yang maha mengetahui segala perkara yang paling kecil sekalipun, ya. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah, ya. Baik yang ada di langit, di bumi, maupun di dalam perut bumi sekalipun, Allah Subhanahu wa taala maha lembut, maha mengetahui apa-apa yang samar, apa-apa yang sekecil apapun. Allah mengucurkan kebaikan dan kemanfaatan pada hamba-hambanya dari arah yang tiada mereka sangka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 14, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir?" Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan dan rahasiakan, dan dia maha halus lagi maha mengetahui. Oleh karena itu, sudah selayaknya lah bagi kita semua untuk, ya, meyakini dan beriman akan nama Allah Al-Latif ini, sehingga jangan sampai kita simpan, ya, sebuah dosa atau kita kerjakan kesalahan atau dosa maupun kemaksiatan walaupun dalam keadaan tidak diketahui oleh manusia. Karena sesungguhnya Allah itu maha lembut, Allah mengetahui segala apa yang kita tampakkan maupun kita rahasiakan. Kemudian nama Allah yang berikutnya yaitu Al-Khabir. Al-Khabir artinya Allah ilmunya meliputi segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Dalam surat At-Tahrim ayat 3, Allah berfirman, "Qala nabba'ani al-alimul khabir." Tidak diberitahukan kepadaku oleh Allah yang maha mengetahui lagi maha mengenal, ya, dalam surat At-Tahrim ayat 3. Kemudian nama Allah berikutnya adalah Al-Fattah, ya. Al-Fattah artinya Allah yang membuka, ya, khazanah, gudang kerajaan, rahmat dan rizki sebagaimana yang dia kehendaki sesuai dengan hikmah dan ilmunya. Allah berfirman dalam surat Saba ayat 26, "Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bilhaq wa huwal fattahul alim." Yang artinya, katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian dia memberi keputusan antara kita dengan benar, dan dialah maha pemberi keputusan lagi maha mengetahui. Mudah-mudahan beberapa nama Allah yang telah kita sampaikan bermanfaat dan menambah kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sambung pada pertemuan berikutnya nama Allah yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.